puluhan kilau jalan yang kau tempuh lewat bintang untuk aku anakku. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah mengalir seperti udara. Ku membalas ibu. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku dengan apa membalas ibu, ibu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakku. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nada. Seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas ibu, ibu. Ingin ku dekap dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku dengan apa membalas ibu, ibu. Apa meneh? Apa? Dibuat yang bendera. Udah apal saya yang anu aja. Yang satu. Upeti gitar dan bernyanyi pada waktu tak bertepi di atas langit di bawah tanah. Di hembusan terseret arus balik wajah. Balik ini. Ku petik gitar dan bernyanyi pada waktu tak bertahan di atas langit di bawah tanah. Di hembusan terseret arus dengar lagu suaraku hilang sebab hari semakin bising. Hanya bunyi peluru di udara hembuskan angin balik dari mata air. Tak pernah ada air mata. Tak pernah ada air mata. Bibirku bergerak tetap nyanyikan cinta walau aku tahu tak terdengar. Tariku menari sampai wajah tak murung lagi. Amarah sempat dalam dada namun akalku menerka. Ku bernyanyi di matahari, ku petik gitar di rembulan, di balik benar. kali bening mata air, tak pernah ada air mata. Niki ulangane Gus Jazuli niku ya. Niku mentor kula sing dari kula iso nyanyi niku. Wes. Ambon. Ah ya, wes, coba. Langsung ngaji. Oh nggih, Bu, rasa medun iki. Uti kursine.